Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, misaluhu wal hasan li ghairi adalah ad-dha'ifu idza ta'addadat turuquhu ala wajhin yujbiru ba'daha ba'dhan bihaitu la yakunu fiha kadzabun wala muttaham bil kadzib. Ini dhaif yang munjabir, dhaif yang yasir, ta'fun yasir. Apa contohnya saya sebutkan kemarin, itu bisa nadihi Sayyid Hifal misalnya, atau bisa nadihi An'anatul Mudallis, atau bisa nadihi ada irsal tabi'i. Ya, ada tiga jalan, ada satu hadis, tiga jalan, yang satu Sayyid Hifal, yang satu mursal, yang satu ada anak Mudallis, maka yang satu menguatkan yang lainnya. Jadilah hadis menjadi hasan di ghairi. Bahkan kata Syimuk bin rahimahullahu taala, bisa jadi saking banyaknya menjadi sahih di ghairi. Nah, yang kedua dari ucapan beliau rahimahullahu taala, bihaitsu la yakunu fiha kadzabun wa la muttaham bil kadzib, menunjukkan tidak semua hadis dhaif itu bisa naik jadi hasan di ghairi. Tidak semua hadis dhaif bisa menjadi hasan di ghairi. Ya, dengan banyak jalan. Bahkan bisa jadi justru ketika banyak jalan ditemukan itu semakin menunjukkan tentang ya lemahnya, bahkan mungkin mautunya satu hadis. Ada satu hadis isinya misalnya terkait dengan guru kepada Ali bin Abi Thalib. Di satu sanad ada kadzdzab. Di satu sanad ada ya wadda. Satu sanad ada misalnya rafidhi khabith. Satu sanadnya ada kadzdzab, yang satu ada jelas pernah memasuk hadis, yang satu ada iya rafidhi khabith, seorang rafidhah yang busuk. Ini qarinah, memang ini adalah mereka yang buat-buat. Iya, tidak semua hadis dhaif bisa menjadi hasan di ghairi. Yang bisa adalah dhaif yang munjabir. Kata beliau rahimahullahu taala, مثال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد بالدعاء يديه بالدعاء, jika mengangkat dua tangan dalam doa, lam yaruddahuma, tidaklah beliau menariknya, menurunkannya, hatta yamsah bihi wajhah, sampai mengusap dengan keduanya wajahnya. Rawahu Tirmidzi, qala fi bulughil maram, wa lahu syawahid inda Abi Daud wa ghairihi wa majmuhuma, dan kumpulan dari sanad yang ada, syawahid yang ada, yaqdhi bi anna hadithun hasan. Namun ikhwan rahiman rahimakumullah, contoh ini ya perlu ditelah lagi, karena para kita mendhaifkan hadis ini. Syalban rahimahullahu taala, dan di antaranya Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah mengingkari mashul wajh ba'da doa, bahkan sebagian mengatakan mubtada. Mashul wajhi ba'da doa itu sebagian mengatakan adalah bid'ah. Saya sengaja kemarin akhirkan untuk mencari, tapi lupa. Jelas, di antara bid'ah yang rahimahullah mengingkari, dan sebagian menyatakan, termasuk beliau saya ingat, menyatakan ini bid'ah. Mashul wajhi ba'da sholah, atau ba'da doa, atau ba'da kulli doa, itu bid'ah. Sehingga contoh hadis ini perlu ditelaah lagi. Nah, sebagian menyatakan ta'if. Qala rahimahullahu ta'ala, wa innama summiya hasan li ghairi. Kenapa dikatakan hasan li ghairi? Li'annahu law nudhira ila kulli tariqin. Karena kalau kita lihat ke setiap jalannya, bin firadin dengan sendiri, masing-masingnya, lam yablug rutbatul husni, tidak sampai derajat hasan. Kenapa tadi saya contohkan? Di sana pertama ada, di sana ada satu hadis, misalnya ada satu hadis, di sana pertama dhaif. Kenapa dhaifnya? Ada sayyid hifdz, seorang hafalannya enggak bagus. Iya, di sana yang lain semuanya bagus, tapi ada satu orang, ternyata dia mudallis dan diwetnya dengan an. Ada anak itu mudallis. Iya, ada satu hadis lagi, semuanya perawinya bagus sampai Sa'id bin Musayyib. Tapi ternyata Sa'id bin Musayyib memursalkan langsung qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu persatunya dhaif. Tetapi falamma nudhira ila majmu' turukhihi, ketika dilihat ke kumpulannya, yang satu ternyata bisa menguatkan yang lain. Qawiyya. Jadi kuatlah hadis tersebut hatta balaghaha, hingga sampai derajat hasan li ghairi. Hasan ghairi atau hasan bisa wahidi atau hasan biturukhihi. Ini hasan ghairi, hasan bisyawahidi atau hasan biturukhihi. Qala rahimahullahu taala, yang kelima adalah wadhaifu, hadis dhaif. Ma khala an syurutis sahihi wal hasan. Ya, seorang yang kosong dari syarat-syarat sahih dan hasan. Dan berikutnya rahimahullahu taala menyatakan yang an rutbatul husni qasur, hadis yang tidak sampai derajat hasan, yang ikhtalla fihi syartun min syurut al hasan was sahih, cacat darinya satu syarat atau lebih dari syarat hadis hasan, syarat hadis sahih. Iya, bisa terkait dengan syarat yang pertama, ternyata perawinya bukan yang adil. Iya. Atau terkait dengan yang kedua, perawinya tidak dhabit. Atau karena syarat yang ketiga ternyata tidak bersambung sanadnya. Atau ternyata ada syurut, ada syad. Iya, dan atau terlihat secara kasat mata sahih, ternyata ada illat yang qadihah. Ternyata ilam imam min a'immatil sunnah, min a'immatil hadis menyatakan hadis ini ada illatnya. Ternyata ada inqita'. Dan sering saya sampaikan di santri bahwasanya sering kali illat tersebut adalah adanya inqita' antara ya tabi'i dengan sahabat. Ternyata tabi'i tersebut tidak pernah mendengar dari sahabat yang dia sampaikan hadisnya. Contoh yang kata rahimahullah, misalu hadis ihtarisu minan nas bisu'il dhan. Iya, jagalah diri kalian dari manusia dengan su'il dhan. Ini tentunya bertentangan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minal dhan inna ba'da dhanni itu. Kita dilarang untuk banyak su'il dhan. Ini malah isinya ihtarisu minan nas, jagalah diri kalian dari manusia dengan su'il dhan. Ini jelas hadis ini dhaif, bahkan bertentangan dengan ayat tadi. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaifah, sisi hadis Dhaifah, hadis ke 1561. Qala wa min madhani dhaif, di antara tempat untuk kita dapatkan hadis dhaif adalah man farada bihi Uqaili, kalau ada Uqaili meriwayatkan bersendirian, atau Ibnu Adi atau Al-Khatib Al-Baghdadi, atau Ibnu Asakir fi tarihihi, atau Dailami fi Musnad Firdaus, iya, atau At-Tirmidzi Al-Hakim fi Nawaridil Usul wa huwa ghairu sahibi sunan, iya, Tirmidzi yang bukan penulis sunan, Al-Hakim Al-Jarud fi tarihihi. Kalau sekarang kita Allah mudahkan dengan dikumpulkan Syekh Al-Albani rahimahullah, iya, apa silsilah hadis dhaifah wal maudhu'ah dikumpulkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Syekh Mukbil punya satu kitab khusus judulnya hadis mu'allah, kumpulan hadis-hadis yang mu'al. Itu semua didapatkan ya, hadis-hadis dhaif yang dari para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab.